بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء حزننا يا رب العالمين، إنك أنت العلي الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah. Dan kalau antum mendapatkan poster yang tentang judul itu sebenarnya cuma kamuflase aja ya. Kelihatannya tematik padahal enggak ya. Tapi memang tema kita ini berkaitan dengan satu ayat saja yang kalau kita bahas sampai zuhur pun enggak habis ya. Dari makna-maknanya, dari kisah-kisah yang terpendam berkaitan dengan ayat ini, ada kaitannya gitu maknanya, maka akan panjang kajian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin. Ini ayat satu saja yang akan kita bahas. Walanabluwannakum, sahih? Salah? Itu yang kapan itu? Udah bertahun-tahun yang lalu ya? Ah iya. Am hasibitum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Kita terjemahkan dulu, am hasibatum, yakni apakah kalian mengira, karena kurang editing ini, apakah kalian mengira gitu ya, bukan kamu, karena kopas aja gitu. Apakah kalian mengira antadkhulul jannata, kalian akan masuk surga begitu saja, walamma ya'tikum, sementara belum pernah datang kepada kalian cobaan ya, dalam kurung cobaan. Cobaan yang matharul ladzina min wal matharul ladzina khalau min qablikum. Cobaan yang semisal atau sebagaimana halnya orang-orang yang khalau min qablikum, yang telah berlalu sebelum kalian. Ya. Khalau ini khali, yaitu berlalui, berlalu. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa sih? Oh, baterainya mau habis. Massathumul ba'sa wadh-dharra. Anda juga punya baterai sih. Tapi ini seperti enggak mau habis, masih merah-merah dia. Enggak apa-apa lah. Ini ujian seperti ini belum seberapa dibandingkan ujian para rasul ya. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Telah ditimpa ba'sa, malapetaka di sini ya, wadh-dharra di sini kesengsaraan, wa zulzilu serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Atau bisa coba ganti baterai, siapa tahu keajaiban terjadi insyaallah. Ayo. Coba ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada perubahan menuju kebaikan. Enggak boleh dibuka atau bisa dibuka. Oke, jazakallah khair. Remove before use. Ah. Bismillah. Tawakal sama Allah. Malah enggak. Tetap sama aja. Berarti sananya berarti. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Biar akhwat aja yang membenahi. Tadi al-ba'sa yaitu malapetaka, ad-dharra kesengsaraan, kemudian wazulzilu dan mereka digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Hatta yaqula ar-rasul, berkatalah rasul ya, dan juga alladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi para rasul, rasul ketika itu dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Hah? Sepikirin gimana? Suruh apa? Kedepanin dulu. Coba tolong speakernya tolong dicopot terus di sini dulu. Dicek dulu sebentar ya. Biar nyaman. Dulu. Ya kita lanjutin ya. Tadi udah la inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kita akan memulai dari penafsiran dan penerjemahan udah tadi. Sekarang penafsiran kata per kata. Am hasibatum. Kita tidak membahas lebih dalam tentang am. Kalau para ulama membahasnya, am di sini artinya bal, artinya melainkan atau tetapi dan seterusnya. Ala kulli hal, kita tidak membahas itu, melainkan hasibatum di sini berkata Imam Al-Qurtubi, am hasibatum am dhonantum. Itu dhon, hasiba yahsabu dhon. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya hasiba yahsabu ya, itu artinya dhon, mengira, menyangka. Kalau misalnya hasiba yahsibu artinya menghitung. Ya, ayahsabul insanu, ya kan? Yahsab di sini artinya menganggap, mengira, menyangka. Itu am hasibtum, apakah kalian menyangka? Kalau dalam tafsir al-Isra, apakah engkau mengira? Kalian mengira. Dan istifham di sini am ya, untuk mengingkari perkiraan atau sangkaan mereka. Karena sangkaan dan perkiraan mereka ini tidak pada tempatnya. Yaitu apa? Jangan menyangka bahwasanya kalian akan masuk surga begitu saja tanpa adanya ujian. Ya, jangan menyangka kayak gitu. Dan mayoritas orang-orang menyangka seperti itu sekarang. Untuk masuk surga enak, gampang. Gak ada ujian. Ya, nanti akan kita bahas. InsyaAllah. Am hasibatum antadkhulul jannah. Dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita baca dulu tentang asbab nuzul. Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya yang bernama Zadul Masir. Juga Fakhruddin Razi dalam kitab tafsirnya yang bernama Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir. Menyebutkan sababun nuzul atau menyebutkan perbedaan pandangan di antara salaf mengenai sababun nuzul ayat ini. Di sini pelajaran urusan sababun nuzul pun salaf beberapa tempat memiliki perbedaan. Ya. Dan di sini para ulama kontemporer boleh memilih yang mana gitu atau menganggap semuanya kemungkinan benar, Allah alam. Ya, abstain bisa ya, karena sama-sama kuat. Tapi boleh dipilih yang mana kira-kira. Dan kesemua dari sababun nuzul yang dituturkan salaf ya tentu memiliki faedah masing-masing. Nah ini Ibnu Jauzi dengan bahasa beliau, Ar-Razi dengan bahasa beliau juga menyebutkan tiga. Sebenarnya para ulama lain menyebutkan, di antaranya Imam At-Tabari, cuman Imam At-Tabari hanya menyebutkan satu. Ya. Jadi di sini anda pilih yang paling lengkap aja. Dalam kitab Zadul Masir dan dalam kitab Al-Mafatihul Ghaib, yang pertama ada pendapat dari As-Suddi dan Qatadah. As-Suddi dan Qatadah bukan sahabat, tapi salaf mereka ini. As-Suddi dan Qatadah, mereka berpendapat bahwasanya ayat ini turun ketika para sahabat mendapatkan hari-hari Ahzab, yaitu perang yang disebut perang Ahzab. Dan antum bisa menyaksikan gambarnya di surat Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab ini dikenal juga dengan nama perang Khandaq. Ceritanya panjang ini. Ya, ceritanya panjang. Kita tahu Khandaq ini adalah salah satu usul dari seorang sahabat yang mana lupa siapa. Salman. Orang yang gak ada sekarang. Salman mana Salman? Ya, sahih Salman. Yaitu di perang Khandaq, ya, dan pada saat itu panas, kesulitan, kekurangan dan seterusnya. Dan jumlah mereka sedikit. Dan mereka telah dikepung oleh orang-orang yang memerangi mereka. Maka turunlah ayat ini. Ya. Turunlah ayat ini untuk menyangkal persangkaan bagi sebagian manusia kala itu, kok kita beriman kok capek banget gitu. Dan juga untuk menampar orang-orang munafik. Karena di periode itu ada orang munafik. Dan mereka tidak mau bekerja sama dalam hal ini gitu. Dan memang orang munafik biasanya kalau urusan perang mereka terbelakang. Tapi urusan kompor mereka terdepan. Ya kan? Maka turunlah ini kata As-Suddi dan Qatadah. Dan ini yang banyak para ulama mengambil yang ini, sebab nuzul yang ini. Ya. Bahwasanya turun di perang Khandaq. Kebanyakan ulama. Kemudian pendapat kedua dari Ibnu Abbas, sahabat, dan juga Atha. Ulah Atha bukan sahabat. Mereka berkata lamma dakhala Rasulullah al-Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ini pendapat kedua. Alaihim. Perubahan, ya, malapetaka, kesulitan itu semakin menguat atas mereka. Li'annahum. Kenapa mereka kok kesulitan ke Madinah? Kharaju bila mal. Karena mereka keluar tanpa harta. Yang telah kita ceritakan bahkan Rumi keluar ke Madinah, hijrah, dipalak, ya udah dikasih. Ya. Dikasih hartanya. Jadi datang ke Madinah tanpa harta. Wa taraku diyarahum wa amwalahum. Meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Dan meninggalkannya fi aidil musyrikin, yaitu dalam kelolaan dan kekuasaan kaum musyrikin. Nah, itu udah enggak punya harta pas sampai Madinah. Azharatil Yahudul adawah li Rasulillahi wa sahbihi. Orang-orang Yahudi menampakkan permusuhan kepada Rasul dan sahabatnya. Sana sini ya serba salah juga. Cuman kan lebih enggak mungkin lagi kok tetap di Mekah. Maka di sini maslahat yang terbaik hijrah. Yaitu berawal dari maslahat yang lebih baik dan meminimalisir mudarat yang lebih besar. Maka disyariatkanlah hijrah. Tidak mampu. Ya. Ini kata Ibnu Abbas dan Atha. Ada yang ketiga. Kata sebagian ulama bahwasanya ayat ini nazalat fi harbi Uhud. Ayat ini turun di perang Uhud. Kira-kira muslimin menang atau kalah? Dan kalah itu disebabkan apa? Ah, itu intinya itu sebenarnya. Intinya sebabnya asasinya menyelisih perintah Rasulullah. Dan juga karena apa? Dunia bukan? Karena dunia. Sahabat loh ya. Nah. Dan mayoritas atau bisa dikatakan orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, itu disebabkan dunia rata-rata. Di perang Uhud, aslinya kaum muslimin itu mengalami kemenangan. Harusnya. Strateginya sudah benar. Tapi karena dorongan nafsu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati, kan? Nah, kemudian akhirnya kalah strategi juga kaum muslimin rahimahumullah. Dan ketika itu kalah, keberkata Abdullah bin Ubay, munafik, sahabat Nabi, ila mata taqtuluna anfusakum, baik kalian sampai kapan kalian tuh membunuh diri kalian sendiri, wa tarjuna al-batil, dan kalian mengharapkan kebatilan, walau kana Muhammadun nabiyyan lima salatallahu alaikumul usr wal qatl. Kalau misalnya memang Muhammad itu nabi, kata Abdullah bin Ubay, maka kok bisa Allah Ta'ala menjadikan kalian kalah dengan ada yang tertawa, ada yang terbunuh? Ya, itu kata siapa? Abdullah bin Ubay. Sebab di sini orang munafik, itu kerjanya seperti itu tuh. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, senang. Ketika kaum muslimin mengalami perpecahan, senang. Dan ketika mengalami persatuan, sebel. Maksudnya persatuan di sini yang saya maksud, persatuan di atas aqidah yang benar. Bukan persatuan semu semata ya, atau persatuan demi politik tertentu, enggak. Tapi di sini persatuan dalam aqidah dan pemahaman Islam yang sahih. Itu pendapat ketiga. Ya. Dan mayoritas ulama mengikuti pendapat yang pertama. Berarti yang kedua salah atau gimana? Tapi masyhurnya ulama dikenalnya ayat ini turun di perang Khandaq dan juga ayat-ayat di surat Al-Ahzab, dan oleh karena itu surat Al-Ahzab karena Yaumul Ahzab yaitu Yaumul Khandaq. Baik, jadi kita sudah mengerti sekarang. Ketika kita mengerti sababun nuzul atau minimal khilafnya ulama dengan pengayaan wacana tentang sababun nuzul, akan juga kita mulai bisa menerawang sebenarnya ayat ini tuh seperti apa, lebih luas lagi terawangannya. Karena sebabnya seperti itu. Di masa-masa sulitnya Nabi bersama sahabatnya radhiyallahu anhum. Lihat ini tiga hal ini tentang sabun nuzul ini, keadaannya semua sulit. Baik di Khandaq atau baru masuk ke Madinah atau kemudian perang Uhud, semua adalah kesulitan. Maka kita mulai tahu alhamdulillah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk surga. Berarti surga itu dimasuki. Bukan berarti nanti tiba-tiba tring ada di surga, berarti ada pintunya. Pilih insyaallah ya. Dan ada pintu bagi orang yang suka berpuasa, pintu bernama apa? Ar-Rayyan. Masalahnya kita sudah sulit berpuasa, ya, warung masakan Padang di mana-mana itu sulit. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bakal masuk surga begitu aja? Padahal wow di sini bisa dikatakan artinya padahal itu, ya kan? Itu sesuatu yang menyiratkan keterbalikan keadaan. Padahal lama ya'tikum, lama di sini artinya belum. Bukan nama binatang, lama itu bukan nama binatang, di sini artinya belum. Ya. Belum apa? Lama ya'tikum, belum datang. Kepada siapa? Kepada kalian. Apa yang datang? Apa yang belum datang? Matsalul ladzina khalau min qablikum. Ayatikum, sesuatu yang matal, sesuatu yang seperti. Matal ini artinya seperti. Sebagaimana? Tidak pernah datang seperti atau sebagaimana halnya. Alladzina khalau min qablikum. Ya, alladzina khalau min qablikum, yang khalau, yang telah berlalu. Ya, khali tadi berlalu kosong gitu kan. Oke, kalau misalnya asatidz para ulama yang mengajar waktu kita diajari ya, berapa masyayikh mereka bilang khali balak. Gitu. Suruh apa? Khali balak itu dengerin, perhatiin. Khali balak ini kosongkan pikiranmu. Ya. Maksudnya khali balak, bal di sini bukan kencing, baul itu kencing, ya beda. Bal ini pikiran, bal. Ya. Seperti misalnya fama baluka. Fama baluka itu artinya bukan apa kencingmu, bukan. Fama baluka artinya what do you think? How if atau what if gitu. Ya. Kalau misalnya sahabat aja pernah salah, fama baluka binafsika gitu. Maka what do you think about yourself? Ya, bagaimana dengan dirimu sendiri? Ah. Tadi sampai mana kok bisa kebal gitu ya? Khalau itu, khali balak itu kosongkan pikiranmu. Ya. Untuk menerima ilmu. Antum seperti juga kesini, masuk kesini, ya, kosongin pikiran. Jangan mikirin macam-macam, ya, pikirin ayat maksudnya. Semua pikiran fokus kesini, alas insyaAllah. Lebih mudah masuknya. Khalau, yaitu berlalu di sini, lepas, hilang, min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Kita mendapatkan terjemahan di sini orang-orang. Alladzina, ya, alladzina. Alladzina ini maksudnya orang-orang yang, ya, sama artinya yang. Mausul di sini artinya yang. Tapi dipahami orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Ya. Ini yang ke ayat, masih ayat pertama saja. Allah Ta'ala menyangkal sangkaan orang-orang beriman. Dalam tafsir Al-Aisar terjemahan, tidak ada keraguan lagi bahwa orang-orang yang beriman, terutama para pemimpin dan imam serta rasul mereka yaitu Muhammad SAW, telah ditimpa malapetaka dan kesengsaraan dalam berbagai situasi dan kondisi ketika mereka berhijrah, ya, dan berperang di medan perang Badr, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Makna ayat ini adalah bahwa semua itu termasuk tuntutan-tuntutan dari turunnya ayat ini. Tidak menyangkal apapun. Allah menyangkal sangkaan orang-orang beriman. Berarti orang-orang beriman kadang-kadang punya sangkaan tertentu yang salah. Kasih pelajaran. Dan ini ayat ini berlaku sampai seterusnya kita. Ya, sangkaan orang-orang beriman, walaupun beriman kepada Allah tapi punya sangkaan yang tidak benar. Ketika mereka berada dalam malapetaka dan masuk surga tanpa ujian dan cobaan dalam jiwa dan harta, dan kadang-kadang orang ini, saya dapat ujian banyak musibah ini, apa emang saya dihinakan oleh Allah? Tentu. Surat Al-Fajr gimana? Di surat Al-Fajr gimana? Pak Mama Sakulat Mozino? Ya, idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqahu. Ahanan, kau yang ini. Disempitkan. Kurang, aduh, enggak punya duit, bokek gitu kan. Aduh, Allah itu menghinakan saya kayaknya. Belum tentu, gitu kan. Dan yang wa na'amahu dan yang diberikan kenikmatan, ya, diluaskan rezekinya, faqulu rabbi akraman. Wah, banyak duit Allah. Pakaian banyak. Ulus banyak. Istri pada nunggu, ya. Masya Allah. Rabbi akramat. Allah memuliakan saya. Belum tentu, ya. Tapi kemuliaan atau tidaknya itu, berkah atau tidaknya itu terlihat di penggunaan. Bukan di zat harta yang sekarang ada. Tapi what after that? Apa setelah itu tuh? Setelah itu tuh apa? Apakah diulang baik-baik atau enggak? Itu yang benar. Tapi sebagian orang kan ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengira bahwasanya itu adalah penghinaan dari Allah. Belum tentu. Tapi belum tentu juga itu adalah pemuliaan juga. Jangan berfokus pada persangkaan itu, tapi fokuslah pada apa yang layaknya kita lakukan ketika menghadapi ini. Gitu. Gak usah dinilai, ya Allah Ta'ala ini sedang menguji saya. Padahal gak pernah dia sholat. Itu bukan uji, itu musibah benar-benar itu. Ya ujian juga memang. Ya belum pernah daftar tapi merasa udah ada ujian. Kan gak bisa kayak gitu. Bahkan dapat saja mereka ditimpa dengan apa yang sudah dialami orang lain berupa malapetaka, kesengsaraan, kegoncangan dan seterusnya. Ini kita masih di masalah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Ya. Masih di situ kita berkutat, ya. Mirip dengan beberapa ayat yang lain. Antum bisa buka di surat Al-Ankabut awal-awal, ya kan? Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah sama seperti ini ahasiban nas? Sini am hasibatum. Ya miriplah. Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan? Ya qulu amanna, kami beriman, terus Allah tinggalkan gitu aja, enggak diuji, enggak diberi enak gitu. Ya. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Allahul ladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Dan kami telah memfitnah. Di sini memfitnah apa? Memberikan ujian. Jadi fitnah di sini maknanya ujian. Kami telah memberikan ujian sebelum mereka. Ya. Agar apa? La ya'lamanna Allahu alladhi fa la ya'lamanna Allahu alladhi amanu akum fa ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Agar Allah Ta'ala mengetahui, dan Allah Ta'ala telah mengetahui memang, tapi di sini mentahqiq supaya tidak ada hujjah atas kita semua. Allah Maha tahu siapa yang shadaqu, shidq ini jujur, ya, dan juga siapa wa la ya'lamanna al-kadhibi, dan siapa yang berdusta. Jadi shadiq lawan dari kadhib. Beriman, saya beriman kepada Allah. Tapi pas ketimpa musibah langsung ke dukun, kadzib. Iya? Iya. Saya enggak beriman kepada Allah misalnya ngomong naudzubillah dari kalimat itu. Saya enggak beriman kepada Allah. Pas datang musibah ke dukun, shadiq. Tapi ini sidat yang yahdi ilal ujur, ya kan? Bukan yahdi ilal bir. Baik, itu ankabut awal-awal. Terus juga ada ayat lain yang serupa dengan ini dalam Al-Quran. Imran ayat 142. Am hasibatum antadkhulul jannah. Surah sini mirip. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibatum antadkhulul jannah. Apakah kalian akan mengira akan masuk surga gitu saja? Allah tidak mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar. Maksudnya di sini tidak mengetahui, tidak ditahqiqkan, enggak ada kelihatan yang berjihad. Karena kalau misal diberi enak doang, enggak ada yang jihad. Enggak ada. Makanya fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang itu sebenarnya ujian, mihnah dari Allah, hukuman juga sebenarnya. Ya, hukuman karena kita selama ini tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dengan cara ada yang menghina ayat, ya. Nanti juga bentar lagi lupa orang-orang. Kenapa? Karena kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur. Dininabobokan sama dunia dan pekerjaan. Baru ketika ayat dihina baru wake up. Habis itu capek, tidur lagi. Kenapa? Karena wake up-nya dia terlalu. Akhirnya lemas lagi. Capek ah, tidur lagi. Udah, dinabobokan oleh dunia lagi habis itu. Ya, tapi tentu saja kita berdoa untuk semuanya. Kemudian di surat Muhammad ayat 31. Ya. Wa lanabluwannakum a'lamal mujahidin minkum wa nabluwa ahbarhum. Di sini wa lanabluwannakum. Lanabluwannakum. Dan kami pasti akan menguji kalian. Lam ta'kid, nun ta'kid. Ya. Jadi dua penekanan. Pasti akan kami berikan bala. Bala di sini ujian. Hatta sampai na'lama. Kami ketahui dengan pentahqiqan benar-benar kepastian real adanya mujahidin di antara kalian. Dan Allah Maha tahu ada atau tidaknya, gitu. Telah tahu sebelumnya, karena telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Dan orang-orang yang sabar, ya. Itu adalah ayat-ayat yang mirip dengan yang tadi, ayat yang kita bahas sekarang, ya. Kemudian apa sih yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kalian? Allah gambarkan dengan global. Coba lihat, Allah gambarkan dengan global. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Tapi tiga hal ini banyak furu'nya gitu. Massa ya musuh artinya apa? Massa, megang, menyentuh, ya kan? Ya. Apa yang menyentuh mereka? Al-ba'sa. Ba'sa di sini dijawab malapetaka. Dhorra di sini terjemahkan kesengsaraan. Zulzilu digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Ya, kalau di dalam tafsir Al-Aisar terjemahan al-ba'sa ya malapetaka. Kita mendapatkan kebutuhan dan sebagainya. Ad-dhorra penyakit, luka-luka, pembunuhan dan semacamnya. Kita buka di tafsir-tafsir lainnya. Kita buka satu-satu. Al-ba'sa kita tahu ba's. Ba's itu keburukan, gitu. Kesulitan, ba's. Misalnya ada apa hukumnya mandi dengan air kembang? Apa hukumnya? Tanpa tujuan perdukunan enggak? Biasa aja. Hah, boleh enggak? Hal fihi ba's, ada ba's di situ? Ada keburukan? La ba's. Ya. Bahasa trennya mboten nopo-nopo. Tidak apa-apa. La ba's. Jadi la ba'sa itu artinya tidak apa-apa atau la haraj. Tidak apa-apa. Haraj itu artinya enggak enak gitu. Tidak ada ketidakenakan. Enggak apa-apa, silakan. Itu la ba'sa. Nah, kalau tafsiran para ulama kata Imam At-Tabari rahimahullah 310 Hijriah, arti ba's itu adalah syiddatul hajah. Apa syiddatul hajah? Kerasnya kebutuhan, butuh banget gitu loh, butuh banget. Ya. Jadi mereka ditimpa apa? Kebutuhan yang sangat banyak, kebutuhan yang sangat-sangat. Ketika disebut kebutuhan yang sangat-sangat berarti enggak mendapatkan yang dibutuhkan gitu loh. Tapi sangat butuh, darurat ini, tapi enggak bisa, enggak dapat. Itu kata Imam Tabari. Ana ringkas aja. Kalau kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dan tafsir Ar-Raghib karya beliau wafat pada tahun 502 Hijriah. Ini Ar-Raghib Al-Asfahani yang Anda pernah bilang, beliau bagus dalam urusan tazkiyatun nufus, bagus. Imam Ghazali. Dan wafatnya duluan beliau 3 tahun. Imam Ghazali 505 wafatnya. Nah, kata Ar-Raghib al-faqr, kefakiran. Kefakiran. Fakir itu artinya apa? Ini kan masalah bahasa nih. Di sini saya pengen kita kemudian menemukan titik temu dari semua ini. Sehingga pemikiran kita insya Allah lebih kuat dalam memahami tafsir. Al-Faqr butuh, ha? Butuh. Yang pernah Anda bahas di Fawaidul-Fawaid beberapa tahun lalu. Merasa butuh banget itu. Orang yang fakir disebut fakir ketika dia merasa, ketika dia membutuhkan, itu fakir. Allah Ta'ala ghani dan kita semua fukara. Kenapa? Karena Allah tidak butuh. Ghani itu kaya. Kaya itu tidak butuh. Kalau fakir, fakir itu butuh. Kita semua fakir. Itu kata Ar-Raghib Al-Asfahani, wafat 502 Hijriah. Kata Imam Ar-Razi, wafat berapa? 606 Hijriah. 606 Hijriah. Jadi Ghazali dulu, baru Ar-Razi. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Kata Imam Ar-Razi, al-ba'sa al-maskanah. Ya, al-maskanah itu biasanya kekurangan papan. Ya, pokoknya kekurangan rumah, homeless. Ah, pokoknya kekurangan lah ya. Maskanah itu orang miskin gitu loh. Kemiskinan. Tetapi kalau kita perhatikan, ikhwan sekalian dan akhwat, tafsiran Ar-Raghib dan tafsiran Ar-Razi, apakah sebenarnya hakikatnya sama atau beda? Sama. Itu yang disebut ikhtilaf tanawu. Satu paket sebenarnya sama, cuma penjabarannya beda. Tapi substansinya sama, tidak saling berlawanan. Ini ya tanawu, tapi intinya sama gitu. Satu sebenarnya. Itu apa? Kebutuhan. Kemudian ad-dharra, kita buka lagi lembaran-lembaran para ulama. Anda kembali membuka tiga kitab itu untuk tafsiran Baksa dan Dorro ini. Ad-Dorro kata Imam Tabari, Ad-Dorro maknanya al-ilal. Ilal. Ilal itu apa? Jama' dari illah. Illah itu apa? Oh, illah itu banyak artinya. Ada illah secara bahasa. Ada illah secara ilmu hadis. Ada illah secara ilmu sorok. Ada illah secara ilmu fiqih. Atau usul fiqih. Illah secara bahasa artinya kecacatan. Itu kalau dari segi bahasa tahu, untuk ilmu hadis ada nyambungnya. Untuk ilmu usul fiqih ada nyambungnya. Untuk ilmu sorok ada nyambungnya. Wa ilmu hadis apa illah itu? Itu kecacatan. Ada illah qadihah mu'athirah, ada illah ghairu qadihah ghairu mu'athirah. Kalau dalam ilmu usul fiqih, nah, illah di sini maknanya bukan cacat. Tetapi illah di sini maknanya sebab. Ya, dan illah ini masuk ke dalam yang namanya nanti hukum wad'i. Tapi itu enggak dibahas di sini. Ya. Kemudian ada juga dalam ilmu apa yang belum disebutkan? Sorof. Illah ini berupa harf. Harful illah namanya. Harf yang ada di fi'il. Baik di awal, baik di tengah, baik di akhir. Ya. Kalau di awal namanya apa? Ada yang tahu enggak? Enggak tahu, lupa. Ada yang namanya ajwab, ada yang namanya naqis, ada awal, tengah, tiga, gitu kan? Ya. Ada yang tergambar maksudnya? Tergambar, cuman ya itulah. Masalah kita kebanyakan pikiran, ya. Alaikul hal itu illah kata At-Tabari. Jadi ad-dharra maknanya adalah apa? Illah itu apa? Cacat, penyakit. Loh, orang-orang beriman dulu emang ada yang terkena penyakit? Loh ada. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit juga enggak pernah. Pernah. Iya. Pernah terkena penyakit. Kemudian kata Ar-Raghib al-Isfahani, ini al-masaib, musibah. Musibah. Musibah ini dengan ilal mana yang lebih umum? Musibah. Ilal ini khas tentang penyakit. Musibah ini kan bisa harta, bisa kesehatan, ya. Bisa kematian. Itu kata Rahib. Kalau kata Imam Ar-Razi rahimahullah, ad-dharra maknanya adalah al-alam. Alam, apa arti alam? Bukan ain. Alam. Jamak dari alam. Kepedihan, rasa sakit. Iya. Makanya azabun alim, azab yang pedih. Kalau kita perhatikan tiga-tiganya ini sebenarnya substansinya sama. Iya. Tapi kemudian, ya, substansinya sama kan? Sama. Ilal musibah dengan alam. Illah musibah dengan alam. Sama. Penyakit. Sesuatu yang negatif gitu. Nah, di sini makanya ana juga membaca kitab Ar-Razi. Memang beliau ini ada penyimpangan di masalah akidah juga ada. Tapi bukan itu yang kita bahas dan bukan itu yang kita sebarkan. Melainkan beliau ini, Ar-Razi ini, ulama yang paling pintar sebenarnya. Jadi keblinger, pintarnya kebangetan gitu loh. Sangat-sangat pintar. Dan beliau setelah itu beliau pun merumuskan, wa indi bagiku bahwasanya yang namanya baksa itu adalah ibaratun an, adalah suatu pentakbiran atau baksa adalah suatu lafal ungkapan tentang tadyiq jihatil khair. Penyempitan sisi-sisi kebaikan. Jadi baksa adalah sempitnya kebaikan. Ya. Itu simpelnya gitu. Apa itu sempitnya kebaikan? Banyak macamnya. Kefakiran, kemiskinan, kekurangan bahan, itu sempitnya kebaikan. Ad-dharra kata Imam Razi, itu bagiku adalah ibarah an, yaitu suatu ungkapan tentang jihati syar, terbukanya sisi keburukan. Nah, kalau antum perhatikan, cermati kalimat beliau, Antum akan menemukan, masya Allah ini bagus nih ringkasannya Ar-Razi. Jadi al-ba'sa sempitnya kebaikan, ad-dharra terbukanya keburukan. Semua tafsiran-tafsiran ulama sebelumnya itu disiringkas oleh beliau ya seperti itu. Namanya ba'sa ya kayak gini, dharra ini. Ya. Jadi ba'sa tadi apa? Sempitnya kebaikan, dharra terbukanya atau meluasnya keburukan. Ya, dalam tafsir Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Baik, itu tentang al-ba'sa dan ad-dharra. Wazulzilu, ya kan? Kita tahu zalzala, yuzalzilu, zulzah. Anak ma'ahat, anak pesantren, ada gempa itu ada zilzal. Gitu. Ada zilzal, ada zilzal. Sebagaimana di surat, idza zulzilatil ardu, ya, digoncangkan. Mana yang lebih berat? Tirab. Mana yang lebih berat? Lebih keras. Zalzalah jelas. Zalzalah. Ittirab itu biasanya untuk kalbu biasa. Biasa untuk ittirab, kalbu, goncang gitu bahasa kita itu goncang. Kalau zalzalah itu bisa sampai hancur itu. Ya. Nah, di sini tidak ditakbirkan dengan zilzal, zalzalah. Al-zalzalah kata Ar-Raghib al-Asfahani artinya adalah al-makhawif. Apa al-makhawif? Ketakutan demi ketakutan. Kemudian Ar-Razi menjelaskan kenapa kok al-zalzalah ini kiasan untuk ketakutan. Kata Ar-Razi, li'annal khaifah la yastaqir bal yattaribu qalbuhu. Karena orang yang sedang takut itu tidak beristiqrar, dia tidak tenang, dia tidak diam. Ya kan? Kan ada yang namanya sukun. Sukun itu menang, diam, tenang kan? Ya. Makanya kalau misalnya punya istri litaskunu ilaiha, ya kan? Supaya sukun, diam sama dia. Enggak jajan kemana mana ya. Nah, istiqrar, diam. Tetapi orang yang ketakutan itu enggak bakal diam. Bal yattarib qalbuhu. Qalbunya tuh kenapa goncang? Karena qalbunya mengajak pergi. Jangan di sini, jangan di situ, ya. Jangan tenang. Gitu kan? Itu orang yang takut, ya. Kata Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, ketika kita tahu nih orang-orang zaman sebelum kita dulu yang beriman mendapatkan ba'sa, dharra dan zilzal dari qalbu mereka. Goncangan bumi bukan, tapi kalbu mereka. Ya, lihat di sini kata kita tahu baksa eksternal sebenarnya, ya kan? Urusan makanan kurang, urusan pakaian kurang, ya. Kemudian dharra juga eksternal, sebabnya luar sebabnya. Tapi kan ujung-ujungnya ke zilzal kalbu. Ini internal. Nah, ketika faktor eksternal sudah menjangkiti dan mempengaruhi internal kita, kalbu kita, oh itu udah susah. Kemudian, ya. Makanya kata Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dan kami pasti memberikan ujian buat kalian yang sedikit dari khauf. Khauf itu perbuatan mana? Qalbu. Itu yang paling awal. Kenapa? Karena ini yang paling berat. Orang kalau sudah goncang qalbunya, sudah. Susah. Ya. Susah untuk menghindari, untuk mengobatinya. Ya. Dan orang beriman, itu akan diuji qalbunya. Pasti itu. Ya. Ini contohnya ini juga. Maka kata Ibnu Jauzi, dalam tafsir Zad al-Masir, وقد دلت على أن طريق الجنة الصبر على البلاء. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya jalan menuju surga itu hanyalah apa? Sabar atas segala ujian. Jalan menuju surga sabar atas segala ujian, itu kata Ibnu Jauzi. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Al-Baqarah, tafsir Al-Fatihah dan Al-Baqarah dalam kitabnya, jilid ketiga, al-iman laisa bitamanni. Iman itu bukan dengan cara tamanni. Apa tamanni? Angan-angan. Tamanni itu angan-angan kosong. Beda dengan taroji atau roja. Roja itu ada angan-angan, ya, ada harapan yang direalisasikan dengan apa namanya? Pergerakan, apa sih namanya? Ya. Jadi bukan cuman angan-angan doang. Nanti anak bakal dapat hurun ini. Insyaallah. Hurun itu apa? Hurun ini. Masyaallah, bidadari kemudian akan ada wildanu mukhalladun, yaitu anak-anak yang akan melayani anak, masyaallah. Dibayangkan tuh surga. Padahal bayangannya cuman apa, ada dapur, ada cuman kita doang. Tapi apa habis itu? Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu dia main PS. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu kan? Gak bisa. Kata tentang belantara surgawi. Masya Allah, kan ada game-game kayak gitu. Indah gitu pokoknya. Ada dayang-dayang, ada wah. Ya. Jadi gak bisa. Iman laisa bitamanni. Tapi iman harus pakai roja, ada roja, ada rasa harap, tapi juga beramal dengan harapan itu. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan kita beramal dengan adanya harapan. Iya, antum dari awal sholat, antum mengharapkan dengan sholat ini masuk surga itu enak. Ini kewajiban saya kok biasa. Tapi coba antum sholat, antum mengharap, ya Allah jadikan ini sholat diterima. Iya, itu rasa itu enak. Antum sedekah nasi ini sebagai salah satu tanaman saya di surga insyaallah. Tasbih aja subhanallahil ala, ada subhanallahil azim, subhanakallahumma rabbana, itu seterusnya. Bertasbih ya. Niatkan ya Allah jadikan ini sebagai pohon surgawi nanti, tanaman surgawi. Kan memang ada pohon nakhlah. Allah subhanahu wa taala melalui lidah Rasulullah SAW dan sunan Tirmizi akan dapat itu tasbih kita satu pohon. Karena sudah pernah menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La maudi'u sautin fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha." Cemeti di surga, 1 meter surga itu lebih indah, lebih baik daripada seduni dan seluruh isinya. Antum bahkan minta, "Ya Allah, saya minta dengan istighfar saya, ya Allah, tempat di surga." Allah kasih, gampang, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena luasnya itu kita enggak tahu seberapa batasan, enggak ada batas. Baik, tadi al-iman laisa bitamanni kata Syekh Utsaimin. Niyatin shalihah, dan melainkan harus iman itu dengan adanya niat yang saleh. Niat yang saleh. Niatnya harus benar. Berarti hati itu diperhatikan. Harus hidup hatinya selalu. Untuk setiap amalannya itu harus ada tuh niatan-niatan. Wa sabrin 'ala ma yanaluhu al-mu'minu min adzan fillah. Ada kesabaran atas segala yang didapatkan oleh seorang mukmin. Azza ini artinya apa? Hal buruk yang merintangi. Ya. Azza ya, itu azza. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa situna syu'bah atau wa sab'una syu'bah. Iman itu sekian dari 60 atau 70 cabang. A'laha apa yang paling tinggi? La ilaha illallah. Adnaha yang paling rendah apa? Imatatul adza anit tariq, yaitu memungut adza dari jalanan. Adza di sini bukanlah suatu materi yang tertentu, melainkan dia adalah umum segala hal yang menjadi rintangan di jalan. Ada paku payung, ambil kantong. Ya. Janganlah buanglah. Ya, ada paku diri gini, ambil. Ya. Ada duit, tambahin. Ya. Mantap. Ada apa lagi ya misalnya. Atau ada anduk orang jatuh tetangga ya kan? Sedekah itu. Taruh di tempatnya. Jangan taruh di tempat kita, taruh di tempat dia, gitu kan? Nah. Itu sabar, niat, iman, sabar ya. Itu orang-orang beriman seperti itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita lanjutkan ke ayat ikhwan sekalian. Tadi wazulzilu sudah ya. Qul ar-rasulu wal ladzina amanu. Sampai kemudian Di sini lihat, yaqul artinya apa? Berkata. Siapa yang berkata di sini? Yaqul walladzina amanu. Ana harap antum semua khalli balakum. Pak, lepas pikiran kalian. Enggak punya pikiran jadinya. Apa maksudnya konsentrasi? Nanti akan ada ana jabarkan permasalahan ikhtilaf penafsiran. Bukan konsentrasi lebih fokus ya. Dan insyaallah nanti akan ada cerita-cerita nanti setelah kita di faedah-faedah cerita tentang kesabaran orang-orang ya. Sampai yaqul sampai berkatalah juga orang-orang beriman yang bersama dengan Rasul tersebut. Ar-Rasul, lihat Ar-Rasul adanya alif lam. Ya. Ini bisa dua tafsiran. Bisa alif lam di sini alif lam ahdiyah Rasulullah Muhammad SAW. Bisa juga umum. Yaitu umum apa maksudnya? Umum orang-orang yang sebelum kalian Muhammad SAW. Berarti ini Ar-Rasul ini lafalnya multitafsir. Ya. Apa yang dimaksud Rasul di sini? Nah ini tafsirannya beda-beda. Penafsiran tersebut bergantung pada bagaimana kita memahami alif lam untuk Ar-Rasul. Apakah kita memahami alif lam di sini sebagai alif lam ahdiyah? Karena dia yaitu Muhammad SAW yang kita ketahui dalam jinsiyah, jenis para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, ala kulihal. Adanya penafsiran ulama. Kita ambil ibrohnya aja. Ya, di antara para rasul juga mereka melakukan seperti ini juga. Terdapat kejadian seperti ini, yaitu rasul dan orang beriman berkata, kapan ini pertolongan dari Allah? Ya. Rasul punya pengikut. Nama Rasul kan lebih besar daripada Nabi SAW tingkat daripada para nabi tingkat itu. Ya. Rasul dan para pengikut mereka kan ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Masing-masing berkata di kesempitan hidup mereka mata Nasrullah. Ya, itu kalau kita memahami Ar-Rasul di sini yaitu para rasul sebelum Nabi. Tapi kalau misalnya Ar-Rasul di sini kita pahami adalah Muhammad SAW, maka gambaran di pikiran kita, oh ini Muhammad SAW dan para sahabat menangan dari Allah Ta'ala. Baik, itu dua gambaran. Ya. Bisa dipahami gak di pasal ya? Kalau agak berat, biasakan yang berat-berat. Nanti kekeran insya Allah. Ya. Ya kekar. Orang kalau okar badannya, tapi dungu gak ada wibawa. Ya, pendek, jelek, hidup, itu. Tapi dia kekar ilmunya, itu ngomong sedikit, ada auranya. Oh, Masya Allah. Hatta yakula rasulu walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman, tapi yang beriman disebut ma'ahu. Berarti rasul dan pengikutnya. Menunjukkan. Orang-orang beriman itu ikut bareng sama Rasul. Yang nyendiri, pencar-pencar gitu kan. Gak mau bareng orang beriman, itu biasanya munafik. Kecuali pas lagi kesulitan. Ya. Nah, apa perkataan mereka? Mata Nasrullah. Kapan? Nasrullah. Nasrullah itu siapa? Siapa lagi? Apa Nasrullah? Nasrullah teman saya. Nasrullah itu siapa? Apa? Pertolongan Allah Ta'ala. Nasr bisa bermakna i'anah atau aun, bisa juga bermakna fatah, kemenangan. Nasr bisa bermakna pertolongan dan kemenangan. Dan ini kalau misalnya dimenangkanlah, kalau Allah tolong pasti menang. Masa kalau Allah tolong tetap kalah? Gak mungkin, gitu kan? Maka Nasrullah ini ya maknanya pertolongan Allah yang pasti berkonsekuensi apa? Gitu kan? Kapan Nasrullah? Kapan pertolongan Allah? Kapan kemenangan nih dari Allah? Ya. Ala inna Nasrullahi qarib. Ingatlah. Ala di sini maknailah ingatlah ya. Inna Nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kalau tafsir al-Aisar, mata Nasrullah dimaknai merupakan pertanyaan. Ya ini mata Nasrullah pertanyaan bukan? Nanya. Kapan? Mata itu artinya kapan? Hampir ada bilang mata. Ya. Kapan? Kapan? Pertolongan dari Allah ini pertanyaan. Tapi pertanyaan berisi harapan. Yang tinggi. Bukan keputusasaan. Disebabkan keterlambatan datangnya pertolongan bagi mereka. Ukuran manusia terlambat. Maksudnya kok belum ditolong-tolong gitu kan. Kayak terlambat bagi kami. Bagi manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang terlambat. Maksudnya semua pas dengan ukuran yang Allah Ta'ala takdirkan. Adapun bagi kita terlambat, ya itu karena Allah belum mentakdirkan untuk saat itu. Dan Allah pasti mentakdirkannya di waktu yang paling berhikmah. Ya. Kita menuju ke pembahasan ini masih. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah. Ada pertanyaan berikutnya. Siapakah yang berkata? Wah. Dan siapa yang berkata ala inna nasrullah qarib? Itu masalah. Antum menyadari enggak sebenarnya? Baru sekarang. Itu judul lagu itu atau nama lagu? Anda masih baru sekarang jadi ingat lagu ini. Kita dapat istri yang soleha ya. Siapa yang berkata mandat Nasrullah? Siapa yang berkata ala inna Nasrullahi qarib? Ini perlu dikorek. Ikhwan sekalian dan akhwat. Begitu aja. Tapi ini hikmahnya kan ada. Ya. Pembahasannya ada di kitab-kitab tafsir yang besar-besar tapi. Kitab tafsir yang khas jarang dibahas. Nah. Corongkan dua pendapat. Siapa yang berkata mata Nasrullah, siapa yang berkata ala inna Nasrullahi qarib. Ini dua perkataan kan? Ya. Tapi antum boleh menyambungkan. Mata Nasrullahi ala inna Nasrullahi qarib. Boleh. Kalau misalnya di sini gimana? Lebih baik wakaf. Kenapa lebih baik wakaf? Memisahkan perkataan kalam. Karena mata Nasrullah itu satu kalam, ala inna Nasrullahi qarib, satu kalam lagi yang menunjukkan beda pihak yang berbicara. Ya. Baik. Siapa yang berbicara yang mengatakan mata Nasrullah? Pasti itu orang yang beriman pasti. Enggak mungkin Allah Ta'ala yang mengatakan mata Nasrullah, enggak mungkin. Karena ini jelas niatnya. Yaqul hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu. Jelas ini yang berkata kan? Nah, tapi bentar. Ini pembahasan yang memerlukan energi otak sedikit. Tapi ana insyaallah dengan izin Allah, dengan bantuan dari Allah berusaha mengklirkan. Gini, setelah meracik dari beberapa penafsiran, Al-Qurtubi ana ada ambil dari Al-Qurtubi dan Ar-Razi. Yang pertama, antum pahami baik-baik. Yang pertama dulu, satu-satu. Pendapat pertama. Yang berkata mata Nasrullah, itu sesuai dengan kalimat hatta yakula rasul waladzina amanu. Yaitu siapa? Rasul dan orang-orang beriman. Paham? Di sini berarti kita bayangkan, anggap yang berkata adalah Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Atau para rasul dan orang-orang beriman. Pas mereka sama-sama ngomong. Mata Nasrullah. Ya. Nah, kalau begitu berarti ala inna Nasrullah qarib ini siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Itu pendapat pertama ya. Pendapat pertama ini perlu Anda jelaskan lagi hikmahnya. Maksudnya konteksnya. Jadi baik rasulnya dan para pengikutnya mereka sama-sama Rasulullah. Ketika dalam kondisi yang sangat sempit, ya. Nah, berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Balaghal juhda bihim hatta stubti'un nazar. Yani perkataan ini dikatakan oleh rasulnya sekalipun balaghal juhd bihim, yaitu Udah mereka paling paling udah. Juhud itu apa? Juhud itu wah, sampai udah paling maksimal lah itu dah. Usaha yang paling maksimal mereka kerahkan itu udah enggak bisa lagi setelah itu. Hatta stubtiun nasr, sampai mereka merasa keterlambatan pertolongan. Ya, gitu. Kadang gitu, ikhwan. Kalau misalnya antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian banyak. Ujian keluarga. Ujian istri, anak, SPP, gitu. Ujian ya. Ujian sihir, santet, ya, dan seterusnya. Itu udah sabar tuh sampai Allah, sampai kapan? Ujian penyakit. Sakit banget ya Allah. Mata Nasrullah, masyaallah. Allah inna nasrallahi qarib. Alhamdulillah. Tenang. Kalau gitu ya. Itu bertanya tuh. Biasanya kan kita kan bertanya kalau misalnya sulitannya maksimal sulit. Kapan ya Allah? Kapan ya Allah gitu. Kapan ya Allah? Hatta stubtiun nasr. Ini namanya kalau misalnya kita sedang maksimal sakit ya. Kemudian kita minta mulia Allah, kapan ya Allah? Kapan saya sembuh? Itu namanya istibtaun nasr. Terlambatnya pertolongan dari Allah. Ya. Yeah. Gitu. Nah. Rasulullah. Rasul, rasulnya Allah gitu. Baik baik Muhammad atau lainnya. Kok ngomong kayak gitu? Bentar. Rasul berkata seperti itu bukan bermaksud putus asa. Bukan. Tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya manusia ketika terkena musibah dan kesulitan yang berkepanjangan dan sudah enggak bisa lagi ngapa-ngapain karena terbatas. Maka kata Imam Qurtubi, wa yakunu dzalika min qaulir rasul, itu dari perkataan rasul, ya, terjadi. Ala talab isti'jalin nasr. Untuk apa? Meminta disegerakan kemenangan. Berarti ini apa? Yang seperti yang tadi dalam tafsir Al-Aisyah mengatakan, ini pertanyaan yang berisikan harapan. Supaya disegerakan ya Allah, segerakan ya Allah, segerakan gitu. La ala syakkin wartia, bukan dimaksudkan syak. Syak itu ragu-ragu. Kapan ya? Kapan ya Allah nolong saya enggak ya? Enggak, bukan itu. Rasul yakin gitu. Yakin banget. Tetapi kan enggak tahu. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para nabi gitu kan, para rasul berkata ketika orang-orang wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kata para pembangkang itu, para nabi, Nabi Nuh, nabi lainnya, hey Muhammad wahai itu, mata hadzal wa'd, kapan terjadinya bencana, kapan? Kan nanti bilang syirik ini bakal terjadi bencana, kapan ya. Ya. Kapan? Maka kata, apa kata Rasul? Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah bahwasanya ilmu tentang kapan turunnya itu hanya Allah yang tahu. Saya enggak tahu. Enggak dikasih tahu saya. Wa innama ana nadhir mubin. Adapun saya kerjanya cuma apa? Sebagai pemberi peringatan yang jelas. Rasul pun begitu. Muhammad SAW di sini konteksnya begitu. Kapan datangnya? Enggak tahu. Kapan datangnya enggak tahu. Kita cuma usaha doang. Kita juga begitu. Kapan punya anak kan tuh? Anak enggak tahu. Anak udah berusaha. Apa berusahanya? Nikah ya. Dan melakukan hubungan intim. Itu usaha. Tapi kapan? Allah alam. Kapan antum nikah? Qul innamal ilmu indallah. Iya. Ah, jadi bukan untuk keraguan, ya kan? Bukan untuk ragu-ragu. Enggak ragu-ragu Rasul. Nah. Dan kata Imam Ar-Razi rahimahullah, anna kaunahu rasulan, ada dia rasul seperti ini, mata Nasrullah bertanya seperti ini, la yamna'u adza min kaidil a'da. Itu emang namanya rasul, manusia juga, tidak mencegah dirinya untuk merasa tersakiti dengan musuh. Rasul Muhammad pernah disantet, pernah. Enggak terhalang akan hal itu. Terjadi. Jadi orang kalau misalnya kena sihir, nah ini kurang soleh. Dari Rasul juga kayak gitu. Nah, soleh atau enggaknya kena santet itu. Nah, ini Rasul pun merasa sakit, kesulitan itu wajar, apalagi kita juga manusia biasa gitu kan. Makanya dalam surat lainnya, di surat Yusuf ayat 115 ya, yastai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Nah ini ayat, hati-hati memahaminya nih. Yusuf 115. Hatta idza stai'asa ar-rusul, sampai ketika istai'asa ar-rusul, sinarnya bukan putus asa su'udzon atau putus asa ragu, bukan. Tapi bertanya-tanya kapan-kapan dengan harapan. Kapan ya Allah? Wa dhannu annahum qad kudzibu, atau apa? Wa dhannu annahum qad kudzibu. Mengira bahwasanya mereka telah ditipu. Coba di sini siapa mereka ini? Yaitu para pengikut Rasul. Ya. Apaan? Mereka di sini yaitu orang-orang kafir mengira bahwasanya para pengikut Rasul ini telah ditipu oleh Rasulnya. Kemudian ja'ahum nasruna. Barulah datang pertolongan dari kita, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul, para Rasul itu wajar ketika mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhnya ke Allah, bukan kepada para sahabat, ya. Mengeluhnya ke Allah yang Maha Mampu. Kemudian di surat Al-Hijr ayat 97. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami telah tahu, ya, sesaknya dadamu terhadap perkataan mereka. Rasul pun juga merasa sesak dengan ejekan orang-orang kafir. Jadi wajar kalau seseorang diejek kambing, banjir, sawah. Apa sawah itu? Salafi Wahabi. Nah, misalnya, atau diejek apa? Itu wajar. Itu enggak enak, enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa sih, ya sembuhin. Enggak apa-apa. Ana dulu pernah waktu di rumah di Kalibata, waktu masih Kalibata. Jalan tuh lewat, setiap jalan sama teman lama ya, lebih muda jauh daripada ana. Mungkin 5 tahun di bawah ana atau lebih. Dia baru datang dari Lombok, ya, jadi preman, rambut panjang, cungkring, preman lah pokoknya. Di depan galon air, maksudnya di depan tukang galon air dekat rumah. Dia pernah lewat mau ke masjid. Selalu ana bilang, jenggot. Gimana rasanya tuh? Sama orang yang lebih muda dari antum digituin tuh. Dulunya temenan, teman main bola. Jenggot gitu. Ana diam aja. Balik dari masjid, jenggot gitu. Balik lagi ke masjid, wah pokoknya berapa hari kayak gitu. Ana ngadu ke ibu ana. Tunjuk aja itu orang. Tapi ibu ana langsung nangin, jangan. Sabar. Ana sabarin mengikuti petua orang tua gitu kan. Habis itu wallahi enggak lagi dia kayak gitu. Setelah ibu ana nasihatin gitu, ana sabarin. Sabar, bismillah lah. Lewat lagi. Enggak, habis itu enggak pernah lagi gitu. Masya Allah. Itu ikuti petua orang tua. Selama dalam kebaikan ya. Iya, selama dalam kebaikan. Tapi kalau misalnya kita diajak kayak gitu, sakit hati ya wajar. Wajar, cuman disabarin habis itu. Kalau bisa jangan dibalas, kalau bisa. Kalau enggak bisa ya udah balas. jangan dibalas. Ya, disabarin aja insyaallah bermanfaat. Berarti perkataannya mata Nasrullah yang berkata siapa? Rasul dan mukminun. Ala inna nasrallahi qarib. Allah taala yang berkata. Itu penafsiran pertama. Ya. Adapun penafsiran kedua, ayo kita mulai penafsiran kedua. Yang berkata mata Nasrullah adalah siapa? Alladzina amanu. Terus yang berkata ala inna nasrallahi qarib siapa? Tapi kan wa yaqulu ar-rasulu wal ladzina amanu. Atau boleh dibalik enggak? Ala Rasulullah, Rasul. Ini mana enggak mungkin. Yang berkata mata Nasrullah itu adalah orang-orang beriman. Bertanya kepada Rasulnya, Rasulullah, mata Nasrullah. Rasulullah menjawab dengan tagarnya, ala inna nasrullahi qarib, untuk menangin daripadanya. Tapi kan perkataan ala pas lagi sulit, orang-orang pada nuntut gitu kan, itu butuh hati yang besar itu untuk bilang ala inna nasrullahi qarib. Itu butuh kedewasaan yang full itu. Butuh hati yang besar itu. Kalau misalnya gampang, deket lagi insyaallah, kalau itu gak bisa. tapi harus dengan hati yang benar-benar hidup. Nah, itulah para rasul, ya. Dan hati yang hidup ketika menghadapi umat itu enggak bisa secara instan, melainkan harus setiap hari antum mikirin umat. Beneran. Ya. Dai-dai yang enggak mikirin umat setiap hari, antum akan tanya mereka, kering mereka. Lidah mereka itu kering dari perasaan sayang. Mata mereka, pandangan mereka itu bukan pandangan sayang. Enggak. Ya. Jadi kalau misalnya, bukan dai saja, siapapun dari kita, pikirin kaum muslimin setiap hari. Pikirin urusan mereka, maksudnya pikirin muslimin sekarang. Betapa banyaknya celah yang perlu kita pikirkan nih. Ya, bukan berarti kita mikirin orang terus silo, bukan. Tapi memang inilah kita harus memikirkan juga kaum muslimin. Ya, di samping setelah memikirkan diri dan keluarga kita. Inna nasrallahi qarib. Itu kata rasulnya. Tapi kan hanya di sini. Ayat ini kan bilang, atau Allah Ta'ala berkata, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu. Kok enggak hatta yaqula alladzina amanu mata nasrullah alaina nasrullahi qarib. Gimana kok bisa digabung-gabung, dipisah-pisah gitu tuh? Padahal tafsirnya kalau antum lihat, nazarnya bergabung ar-rasul dan alladzina amanu. Loh, mata nasrullah kok bisa orang beriman doang yang ngomong? Alaina nasrullahi qarib, Rasulullah yang ngomong. Oh, itu ada syahidnya. Itu biasa dalam bahasa Arab. Contohnya di surat Al-Qasas, ayat ke-73. Di surat Al-Qasas, ayat ke-73. Allah Ta'ala berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahar. Perhatikan ini. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahar. Di antara rahmat Allah, jadikan atau menciptakan buat kalian, wahai manusia, sebuat kalian. Jadi bumi, langit, siang, malam itu diciptakan untuk kita, manusia dan nahar. Dua hal kan? Tapi kemudian, litaskunu fihi walitabtaghu min fadlih. Fihi artinya apa? Agar kalian tenang di sini kembali mana? Lain langit. Iya. Apakah kembali kedua-duanya? Enggak. Kemudian walitabtaghu min fadlihi dan agar kalian mencari keutamaan hi di sini apa? Nahar salah itu. Allah min fadlillah. Baik, ibtigha fadlillah ini maksudnya apa? Mencari ma'isyah, penghidupan, kerja. Siang, di zaman dulu. Ya, kalau sekarang ya ada malam. Malam, gitu kan? Iya. Ngajar apa satpam, penjaga, kerja malam. Nah, tapi maksudnya di sini, mencari fadlillah, cari nafkah, kehidupan, ya. Itu kapan? Fin nahar. Gitu. Gitu. Ini salah satu syahid. Syahid ini artinya penguat. Akan ini. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Almai? Paham semuanya alhamdulillah. Bisa presentasikan di sini? Imam Rozi, gimana Imam Rozi? Paham? Antum afham ini, afqahmi ini, antum lebih faqih daripada ana karena ana mengambil dari kitab-kitab antum. Baik. Itu yang tadi semoga bermanfaat. Kita menuju ke yang berikutnya, al-faidah. Alif dila'u bit takalif asy-syar'iyyah. Alif tila. Apa arti alif tila? Ujian dengan at-takalif asy-syar'iyyah, dengan takalif jamak dari taklif, maknanya pembebanan-pembebanan syar'i. Pembebanan-pembebanan syar'i ini kan berarti kan ibadah, ya. Di antaranya wa minha al-jihadu bin nafsi. Jihad dengan jiwa. Yang kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. jihad dengan jiwa jihad jihadun nafs itu a'la maratibul jihad, yaitu tingkatan tertinggi dari jihad. Ya. Dan semua orang bisa berjihad, diwajibkan berjihad nafs. Kalau jihad dengan qital perang itu enggak semua orang diwajibkan, hukumnya fardu kifayah. Tapi jihadun nafs semuanya fardu ain. Wal mal, dan dengan harta, daruriyun lidukhulil jannah, merupakan hal yang penting sebagai jalan untuk masuk surga. Ada hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad terlebih dahulu, juga Imam Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan lain-lain. Hadis dari Suhaib, hadisnya Suhaib, Suhaib ini sahabat, bahwasanya Nabi SAW bercerita. Ini cerita tentang, panjang ceritanya, ringkas aja lah. Kita ambil faedahnya yang berkaitan dengan ini. Cerita tentang seorang raja, ya, di zaman dahulu, punya sahir, punya tukang sihir, yang udah tua. Sudah tua, bentar lagi umut dia. Bentar lagi mau mati. Atau merasa mau mati lah, karena udah tua. Berkata kepada rajanya, wahai raja, bentar lagi saya koit. Saya pengen ada yang warisin ilmu saya, ilmu sihir maksudnya. Yang katanya, dikatakan ini terjadi di zaman Nasrani, atau di zaman setelah Nabi Isa, wallahu alam. Nah, saya mau mewariskan ilmu saya kepada seorang yang menjadi penerus saya. Ya, itu ada cerita itu. Kemudian di daerah situ, muda. Ya, ada seorang pemuda, dia berusaha mencari kebenaran. Ini kalau misalnya ada anak muda berusaha mencari kebenaran, ya Masya Allah. Seperti antum semua Insya Allah. Dan kita semua, anak juga pengen. Nah, dia mencari kebenaran. Itu dia anak muda itu. Supaya menjadi muridnya si sahir ini. Di kemudian hari dia juga bertemu dengan seorang rahib. Jadi si sihir, sahir mengajarkan sihir, rahib mengajarkan tauhid. Dia berlawanan tuh. Ya, kemudian dia kan gamang, galau kan. Lama-lama dia akhirnya di suatu ketika menemukan kenyataan ada di perjalanan binatang besar yang membuat jalanan orang terhalangi. Orang-orang gak berani lewat situ. Perih. Kemudian dia pun melempar sesuatu ke binatang itu. Kalau misalnya ini mati, selamat kita semua, berarti saya akan memilih jalannya rahib. Akhirnya Allah takdirkan itu berarti benar itu rahib. Kemudian akhirnya dia berrahib, dan dia masih berpura-pura aja berguru kepada si penyihir karena terpaksa. Dan penyihir itu kalau misalnya terlambat digebukin itu. Dia tersisa dengan itu. Tapi dia terus manut ta'lim, ngaji kitab. Ta'lim terus kepada rahibnya. Nah, sampai kemudian Allah Ta'ala memberikannya ilmu. Atau memberikannya karomah berupa kemampuan bisa menyembuhkan orang dari penyakit. Bukan, ini bukan Nabi. Allah berikan karomah. Bukan mujizat. Mujizat itu Nabi SAW. Para Nabi saja. Tapi ini karomah. Kemuliaan. Dia bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Nah. Orang membicarakan. Dan ketika dia lapor kepada rahib. Wahai rahib, saya bisa begini, saya bisa begitu. Apa kata rahib? Antal an afdalu minni. Ya. Antal yaum afdalu minni. Le, ini kan, kamu sekarang sudah lebih baik daripada saya. Qad balagha min amrika ma ara. Udah. Urusanmu, perkaramu ini udah besar sebagaimana aku lihat. Sudah meninggi. Wa innaka satubtala. Apa artinya? Kamu pasti akan diuji oleh ini anak muda ya. Makanya kalau misalnya kalau ngelihat anak muda potensial bagus, walaupun dia punya salah, tapi dia potensial, jangan dikecak, jangan dicekal. Jangan diblokir. Kesian. Kenapa? Karena ini potensinya yang akan membuat dia akan diuji nanti. Iya. Akan keras ujiannya dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Beneran. Kalau zaman dulu kata bapak Anda, kalau misalnya di kampung di Jawa Tengah di tempat Anda dulu, bukan tempat Anda ya, tempat orang tua dan mbah-mbahnya. Anak muda potensi bisa baca kitab, hebat gitu. Lumayan sedikit menggesek kiai-kiai setempat, maka akan disantet sampai mati itu anak muda. Iya, itu zaman dulu, sekarang udah enggak gitu. Sekarang udah enggak. Ya. Nah, jadi begitu. Ini anak muda ini bilang, Rahimnya bilang, wa innaka satu betala, kamu pasti akan diuji nanti. Ya, anak wahai anakku. Fa ini betulita fala tadulla alayya. Kalau misalnya kamu pas diuji nanti, dapat ujian itu, maka tolong, jangan kamu tunjukin siapa saya. Jangan kamu tunjukin siapa syekh kamu. Tolong. Gitu. Yang ujung-ujungnya terpaksa juga nanti ke depannya. Udah gak bisa lagi, siapa? Siapa guru kamu? Gitu kan? Dipaksa, siapa guru kamu? Di mana kamu? Gitu kan? Rutin apa tematik? Ya. Udah terpaksa gitu. Akhirnya udah ditunjukkan tuh Rahim. Nih, ternyata kamu tuh gitu, didatangin. Pindah agama enggak? Pindah agama? Enggak mau. Kan ada hikayat ini apa? Kiblat dua, dibelah dua. Allah musta'an rahimahullah. Itu cerita ya. Maka ada hadis-hadis lain nih berkaitan dengan ibtila. Jadi ibtila di sini adalah sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah berarti hukumnya Allah Ta'ala untuk semua orang beriman. Dalam hadis Anas riwayat At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair 'ajjala lahu al-'uqubah." Jika Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, Allah menyegerakan hukuman buat dia di dunia. Bisa jadi ujian-ujian kita ini hukuman untuk disegerakan, untuk mentazkiyah kita. Ya. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Dan kalau misal Allah menginginkan keburukan buat hambanya, maka Allah tahan siksaan atau hukuman sampai Allah akan menunaikan hukuman itu di hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya setiap sebelum salam di salat, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Selalu minta itu. Mungkin antum enggak bisa hafalin 10 ayat pertama surat Al-Kahfi mungkin, ya. Amal inilah. Hafalkan. Jangan pakai bahasa Indonesia ya, karena bahasa Arabnya gampang, ini gampang mah soalnya. Mana gue bisa bahasa Arab? Hafalin, nggak bisa, bisa insya Allah. Bisa. Gampang Allah mainnya, Allah bikin min adzab jahannam, min adzab kubur. Kemudian dua kalimat lagi, gampang. Hindar dari hukuman Allah Ta'ala di kubur dan juga di akhirat. Kemudian juga hadis Anas. Dengan jalur yang sama dengan jalur yang tadi. Cuma hadis yang berikut ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil balaa'. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan ujian. Ya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan bahwasanya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang ridha, maka Allah Ta'ala akan memberikannya ridha, akan meridhoinya. Dan barang siapa yang membenci akan takdir itu, maka Allah akan membencinya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Allah. Dan juga Ibnu Majah. Maka di sini kalau misalnya kita melihat ada orang zalim, memfitnah dan menguji orang-orang beriman, itu ingat di surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Dan jangan kamu kira, hasiba yahsabu artinya apa tadi? Mengira, menyangka. Jangan pernah sekali-kali kamu nyangka Allah Ta'ala itu ghafil. Apa ghafil? Lalai. Ai amma ya'malu dhalimun, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Loh, terus apa? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Ta'ala mengakhirkan hukuman buat mereka untuk hari ketika mata-mata banyak yang terbelalak, yaitu kaget melihat amalannya. Allah Ta'ala menghimpun semua amal ini, mereka lupa amalan mereka. Naudzubillah. Ya, itu untuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi tadi menjadi saksi untuk hadis uqubah, iqab untuk akhirat buat orang-orang yang zalim. Ya. Maka perhatikan itu. Kemudian juga yang kedua, at-targhibu fil ittisa' wal iqtida' bihim fil 'amali was-sabr. Ini juga menjadi targhib. Targhib apa? Motivasi. Fil ittisa, ini anak bukan fil itsa, mengambil contoh bisolihin terhadap orang solih dan teladan, mengambil teladan dengan mereka. Fil amal wasabar, dalam urusan beramal dan urusan bersabar. Ya, orang-orang solih itu amalannya masya Allah dan kesabarannya juga masya Allah. Ya. Makanya dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Ahmad dalam musnadnya, suatu ketika Sa'ad. Itu Abu Sa'id Al-Khudri, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, asyaddu bala'an, apakah manusia yang paling besar ujiannya? Kata Rasulullah SAW, al-anbiya thummal amthal fal amthal minan nas. Para nabi paling besar ujiannya. Kemudian, ini kemudian berarti enggak sama. Kemudian para orang-orang saleh, tingkatannya di bawah nabi mereka. Ujian semakin di sini tsummal amsal, kemudian yang semisal orang saleh, tsummal amsal minan nas, dan semisal orang saleh itu. Jadi semakin saleh dia semakin berat ujiannya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diberikan ujian sesuai dengan kadar agama dia. Fa in kana fi dinihi salabatun, sahih, fa in kana fi dinihi salabatun, ya, salabatun bukan salabatan, khabar kana, fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Kalau misalnya dalam beragamanya dia itu salabah, salabah itu kuat agamanya, zida ditambahkan fi balaihi, maka bergembiralah bagi orang-orang yang sedang diuji. Ya. Wa in kana fi dinihi riqatun khuffifa anhu. Beragamanya itu ringan, maka diringankan ujiannya. Diringankan ujiannya. Tapi ini bahaya ini. Ujian yang ringan membuat dia sulit ingat Allah nanti takutnya. Enak gitu kan. Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi, dan terus aja yang namanya ujian itu ada bersama hamba. Hatta yamsiya ala dhuhril ardi laysa alaihi khati'ah. Yamsiya ala dhuhril ard, sampai dia akhirnya berjalan di muka bumi tidak punya dosa sama sekali. Karena apa? Semua dosa disebabkan kesabarannya dalam menghadapi ujian. Misalnya kita dapat ujian itu sampai taraf paling tinggi itu, kata Ibnu Qayyim, taraf apa? Syukur. Kan basic yang wajib sabar. Kemudian taraf kemudian apa? Hah? Ridho. Ya. Yang taraf paling tinggi syukur. Alhamdulillah saya beri ujian karena hikmah besar, saya semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang saleh itu banyak contohnya di antara mereka ya. Ada sebenarnya ada cerita tentang seorang yang biasa disebut Al-Bazzaz bermadzhab Hanbali. Dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah, karya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Gimana? Cerita yang luar biasa sebenarnya. Mau bertanya enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada. Dari tadi itu clear semua insyaallah. Antum ada pertanyaan? Atau anda ceritakan dulu? Atau habisin dulu? Masya Allah, ini kajian satu ayat harusnya 3 jam. Anda juga bingung. Antum capek enggak? Enggak, ya terusin. Yang enggak mau diterusin siapa? Kita terusin dulu ya, sampai ini khatam. Soalnya ana bikin ini pakai darah dan keringat, Masya Allah. Kadib-kadib enggak. Jawazul a'radil basyariyati ala rusul. Jawaz di sini artinya mungkin. Ya, terjadi apa? A'rad. A'rad. A'rad, sesuatu yang berubah. Ya, bisa berpaling gini-gini. Yang dimaksud di sini gejala, karena gejala itu kan bisa beda-beda, berubah-ubah. Manusiawi, basyariyah. Ala rusul, bahkan pada rasul sendiri. Ada gejala-gejala manusiawi seperti apa? Al-qalaq. Al-qalaq itu gelisah. Ya. Terlambat, keenakan antum, keenakan ngaji antum. Bagus lah, itu bagus, sana suka ini. Gak apa-apa, bagus. Gak maksudnya sampai lupa apa-apa, itu bagus. Yang mau nanya silakan tulis. Nanti kedengeran di streaming gitu. Kalau misalnya antum yang nanya, gak kedengeran di sini dia. Ini ada cerita. Mudah-mudahan cukup waktunya. Anak kopi ini satu halaman. Ah, gimana dong? Gak usah pakai teks lah ya. Pernah anak ceritakan di majelis tafsir. Ini setahun yang lalu kayaknya. Jadi Ibnu Rajab Al-Hanbali punya kitab namanya Dzail Tabaqat Al-Hanabilah. Yaitu isinya biografi-biografi ulama mazhab Hanbali yang sebelum zaman beliau. Ibnu Rajab kan zaman 8 Hijriah. Ya kan? Nah, unbi'tu an Yusuf bin Khalil al-Habib. Aku diceritakan oleh Yusuf bin Khalil. Beliau berkata, akhbarna Syekh As-Salih Abdul Qasim Abdullah bin Abi Al-Fawas, Al-Fawaris. Dan seterusnya lah ya, dengan syaratnya ya. Sami'tu. Ya, akhirnya itu dari Syekh ini Abdul Qasim As-Sufi. Al-Baghdadi, di Baghdad. Seorang sufi di Baghdad. Tapi cerita ini dihikayatkan oleh Ibnu Rajab dan insyaAllah yang sahih, ya, bukan hadis ini. Berkata, Sami'tu Al-Qadhi. Saya pernah mendengar Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bazzaz. Ringkasnya Abu Bakar Al-Bazzaz Al-Ansari. Beliau berkata, Al-Bazzaz Al-Ansari, beliau berkata, jadi beliau bercerita, kuntu mujawiran bi Makkah. Saya waktu itu tinggal di Makkah. Semoga Allah menjaganya. Fa asabani yawman minal ayyam ju'un syadid. Saya waktu itu tiba-tiba pada hari itu tuh saya lapar nih, ngeleh tenan. Lapar bingit ya. Lam ajid syai'an. Aku tidak mendapatkan sesuatu pun adfa'u bihi 'anni al-ju'. Yang bisa menolak laparku. Fa wajadtu kisan. Aku pun mendapatkan suatu kantong, ya. Ringkasnya aku dapat kantong terbuat dari bahan yang kemudian fa'akhadhtu, kutilap kantong itu. Wajitu bihi ila baiti, dan aku datang ke rumah bawa tu kantong. Fahallaltu, ya, aku buat. Fawajadtu fihi 'aqdan min lu'lu' lam aru mithlah. aku menemukan di dalamnya ada aqd. Aqd itu semacam apa sih? Gelang atau kalung semacamnya lah ya. Kalung, iketan lah. Ini buat perhiasan perempuan. Lu'lu' itu artinya apa lu'lu'? Permata, mutiara. Ah. Kalung terbuat dari mutiara yang mutiara di mana? Dari laut ya. Berarti susah. Lam aromislahu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan laut nanti ini. Yang aku belum pernah melihat semisalnya. Mungkin karena memang saking enggak pernah melihat barang ya. Enggak tahu. Fa kharajtu. Kemudian wah, dapat ini. Pas keluar rumah ya. Fa idza syaikh yunadi alaihi. Ada seorang tua manggil dia. Wa ma'ahu khirqah. Dan pada orang tua itu dia megang ada khirqah. Khirqah itu adalah kain yang robek, sobekan kain. Di dalamnya ternyata ada 500 dinar. 500 dinar itu berapa tuh? Banyak pastinya. Berapa? Ada yang tahu 500 dinar? 1 dinar berapa, ada yang tahu? Hah? 2,5 juta kali 500 berapa? Masya Allah, udah bikin kontrakan banyak itu. Biasa mikiran-pikiran bisnis ya masa depannya. Oh, banyak lah ya. 500 dinar. Dia berkata, liman yarid alaina alqis alladhi fihi lu'lu' wa tarab. Ini nih, nah, ini buat orang yang menemukan ada sebungkus kis, kantong di dalamnya ada mutiara. Maka aku berkata, ana muhtaj. Saya butuh nih. Saya butuh duit ini nih. Wa ana jaya. Dalam batinnya tuh, duh, saya butuh, saya juga lapar. Fa akhudhu ahadha dhahab wa antafi' bihi. Saya bisa nih ngambil emas ini, emang ngambil dinar kan emas. Buat makan ya, di warteg 1 dinar. Masyaallah. Kan? Nah, kemudian wa arudu 'alaihil kis, kemudian saya balikin tuh tadi kantong yang berisi mutiara tuh. Bisa tuh ya. Faqultu lahu, aku pun bilang, Al-Bazzaz bilang kepada orang tua itu. Pak atau Mbah, tahan. Ta'al ilayya. Saya ikutin saya, ikutin saya. Wajitu bihi ila baiti. Aku pun datang ke rumah bersama orang tua itu. Fa'atani 'alamatul kis wa 'alamatash sharabah. Kemudian orang tua itu menyebutkan ke saya ciri-ciri kis itu, ciri-ciri mutiara kayak gimana dan jumlahnya bahkan ada berapa disebutin. Dan juga benang yang mengikatnya juga disebutin kayak gimana. Ya udah. Fa akhrajtuhu wa dafa'tuhu ilaihi. Oke deh. Nih, Mbah. Oh, gitu kan? Masya Allah, kowe. Gitu kan? Gak salah wong berarti. Alhamdulillah. Aku kasih. Fasallama ilayya 500 dinar. Dia pun memberikanku 500 dinar. Fama akhadtuha. Oh. Gagal. Awan. Ya. Ini loh, ini nak 500 dinar ini. Oh, alah, alah. Akuan. Ana enggak kayak gitu orangnya, Mbah. Yes. Masya Allah. Wa qultu, aku bilang, ini orang soleh, ini Al-Bazzaz, ulama ya. Tapi yang namanya ulama zaman dulu kan banyak yang kelaparan ya. Wa qultu yajibu alayya, ya Mbah, wahai orang tua, yajibu alayya an u'idahu ilaika wa la akhudhu lahu jaza. Yang wajib buat saya itu memberikan itu untukmu, mengembalikan dan saya enggak ambil reward apa-apa. Karena itu hak engkau ya, wahai orang tua. Saya apa? Enggak ada, saya enggak ada hak. Maka ambillah. Faqala li, dia tetap maksa. La budda an ta'khud. Mesti kau yang ambil. Ambil jikun. Apa. Alaha 'alaiha katira, dia terus. Ambil. Falam aqbal. Enggak, saya enggak terima. Afwan, enggak terima. Akhirnya putus asa dia, fatarakani wa madha. Dia pun meninggalkanku dan berlalu pergi. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian dia cerita lagi, fa inni kharajtu min Makkah wa rukibtul bahr. Aku keluar dari Makkah dan aku pun mengapain? Naik perahu. Ya, naik laut gitu. Rukibtul bahr yaitu naik perahu. Fankasara al-markab wa ghariqan nas. Kemudian kapal itu pun ya karam, hancur, wa ghariqan nas. Orang-orang pada tenggelam. Ya. Wahalakat amwaluhum. Harta-harta mereka tuh hancur semua. Dan ini orang miskin ini Bazzaz ini. Wasalimtu ana ala qit'atin minal markab. Aku selamat dengan adanya qit'ah sepotong dari perahu itu. Ini udah kayak bukan Titanic ya, bukan. Ini udah kayak di film gitu. Iya, selamat boy itu. Selamat. Boh gitu terus loh. Fabaqitu muddatan fil bahr. Aku pun melangsungkan waktu yang cukup lama di laut itu. La adri aina adhab. Enggak ngerti mau kemana. Dah ikut gelombang aja gitu. Masya Allah ini film ini. Tapi ini ada di kitab ini. Wasaltu ila jaziratin fiha qaumun. Aku pun sampai ke suatu jazirah, suatu daerah pulau yang ada kaum yang tinggal di situ. Ah, faqa'tu fi ba'dil masajid. Aku pun mulai di situ berlalu lalang ke beberapa masjid yang ada di daerah itu. Nah, di suatu masjid fasami'uni aqra. Aku baca Quran, mereka ngedengerin. Ada yang denger? Falam yabqa fi tilkal jazirah ahadun illa ja'a ilayya wa qala 'allimni al-Quran. Di jazirah itu yang tinggal di sana kecuali pada datang ke saya terus bilang tolong ajarin saya Quran, tolong ajarin. Pada datang itu. Pada datang satu-satu. Tolong ajarin privat, ajarin Quran gitu. Minta diajarin. Ternyata enggak ada muallim Quran di situ. Tapi muslim rata-rata. Nah, fahasul alimin ulaikal qaum syai'un katsir minal mal. Wah, dapat akhirnya dari mereka banyak harta mulai dari situ. Apa dari Al-Qur'an, dari ngajarin Al-Qur'an boleh emang, boleh. Asal jangan ditarifin gede-gede gitu. Dari kantor ini dapat 500.000, dari kantor ini ya. Enggak anggar kantor gitu. Dapat banyaklah harta alhamdulillah. Qal, kemudian cerita lagi. Tsumma inni ra'aitu fi dzalikal masjid awraqan min mushaf. Kemudian di suatu masjid aku melihat ada beberapa lembar dari mushaf Al-Qur'an. Fa akhadtuha aqra'u fiha. Aku pun membaca mushaf itu. Ya. Membaca faqalu li, mereka terus, kan ini tokoh ini orang keren nih, baru datang orang asing nih, mereka kemudian bertanya, tuhsinu taktub, kamu pintar, bisa nulis. Faqultu na'am, bilang iya saya bisa nulis. Faqalu 'allimnal khat, tolong ajari kami khat, ajari kami nulis. Wow, udah langsung akhirnya faja'u bi auladihim min asbiyan wasyabab. Kemudian datang anak-anak mereka ya. Dari anak-anak, anak mudanya pada datang tuh, disuruh kursus. Dah les lagi, les tuh sama ustaz itu cakep ustaz itu. Les ya nah. Fakuntu u'allimuhum. Dan aku pun mengajari mereka. Fahasolillahi li'aidho min dhalika syi'un kathir. Juga dapat harta banyak habis itu. Faqalu li ba'da dhalika. Nah ini mulai ceritanya nih, dramatis. Yang ieng gitu kan. Indana sabiyah yatimah. Nih, apa pak? Kami ini ada bunga desa. Ah, itu bahasa anak ya? Enggak, artinya bukan itu. Arti, ini bahasanya sobiya yatimah. Yatim, jauh banget ya? Jauh banget. Tahrif ini, tahrif makna. Ada bunga desa ya, anaknya tokoh gitu. Walaha syai'un minad dunya. Dia punya sedikit dari dunia. Maksudnya di sini maksudnya justru bukan sedikit, maksudnya adalah dia punya kekayaan. Ya. Nuridu an tatazawwajaha. Kami pengen kamu nikah sama dia. Oh, udah enak. Dia udah dapat duit banyak, ditawarin bunga desa, ya udahlah, udah jadi idola gitu kan? Iya. Idola itu merek sarung Atlas itu. Idola ya. Fam tana'tu. Maka aku bilang, wah, enggak usah Mas, enggak usah. Biasalah. Yahanu gitu kan. Syukur, masyur anak enggak. Faqalu, la, enggak, harus. Mereka maksa. Wa alzamuni, mereka maksa supaya saya nikah sama dia. Ya udahlah. Masih pengen juga kan? Ya. Fajab tuh minta tarik. Ya udah. Bolehlah. Falamma zaquha ilayya maridtu aini anzur ilaiha. Kemudian ketika nazar gitu kan. Ya. Aku pun melihat dia. Fawajadtu dzalikal 'aqda bi'ainihi mu'allaqan fi 'unuqiha. Aku melihat itu kalung. Kalung terpampang di lehernya. Aku lihat tuh kalung. Fama kana li hina idzin Syughlun illa nazar ilaihi. Aku enggak punya kesibukan lain pas lagi nazar kecuali melihat tuh kanu. Ngomong. Ya. Faqalu ya syekh, maka orang-orang yang lagi nemenin dia nazar. Ya syekh, kan dia pada bilang syekh nih. Tuan guru, gitu kan. Kasarta qabla hadhihi al-yatima min nazarika ila hadzal 'aqd. Kan hati gadis ini karena kamu malah ngeliatin ke itunya, ngeliatin ke apa? Kalungnya. Matre kamu ya gitu. Ulam tanzur ilaihi, kamu enggak ngeliat mukanya. Dia ngira kalung sama mukanya cakapan kalungnya gitu kan. Iya. Kemudian baru wah, Mbah, kok salah paham, Mbah, bukan gitu. Faqasastu 'alaihim qissatal 'aqdi. Aku pun menceritakan kepada mereka kisah di Mekah dulu. Fasahu wa saraku. Mereka pun pada teriak. Wah. Pada teriak. Tapi teriaknya bukan kayak tadi. Bitahlil wa takbir. Bukan, wah, bukan gitu. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sudah kayak mau haji kan. Nah, hatta balagha ila jami' ahli al-jazirah. Sampai takbir mereka itu semua penduduk jazirah tuh dengar tuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Faqultu ma bikum? Kenapa leh? Gitu. Ada apa kok leh malah takbir-takbir gitu? Faqalu dzalika asy-syekh alladzi akhadha minkal 'aqd abu hadhihi as-sabiyyah. Wong tua itu yang kamu temui di Mekah itu, yang kamu kasih kalung itu bapaknya dia, gitu kan? Wa kana yaqul ma bapak itu pas sudah pulang dari Mekah ke jazirah ini, bapak itu cerita tuh sama orang-orang, ma wajadtu fi dunya musliman illa hadza alladhi radda alayya hadzal 'aqd. Belum pernah, wahai orang-orang kampung, belum pernah aku menemukan seorang muslim kecuali orang ini yang telah mengembalikan kalung ini. Eh, apa tadi? Ini kalung benar kan? Ah. Iya, ini kalung namanya. Ini apa namanya? Gelang, ini cincin, ya. Iya. Belum pernah menemukan seorang muslim sebaik itu, kata pemuka itu yang udah wafat ya. Nah, orang-orang kampung itu terus cerita, bapaknya anak ini kana yad'u, dia berdoa dan dia bilang, "Allahumma ajmi' baini wa bainahu hatta uzawwijahu bibnati." Ya Allah, kumpulkanlah saya dengan anak itu sampai saya bisa menikahkan pemuda itu dengan anak saya. Wal an qad hasalta. Ya sekarang presento. Dah, kamu dapat. Fabaqaitu, aku pun akhirnya nikah dan baqaitu ma'aha, tinggal bersama dia di beberapa waktu, waruziqtu minha biwaladain. Dapat dua anak, masyaallah. Tsumma innaha matat, akhirnya dia mati. Ah. Akhirnya apa? Sudah dapat warisan, fa warasat ala 'aqd ana wa waladaya. Diwariskan ada warisannya apa? Kalungnya buat dia, anaknya juga punya dia. Tsumma matal waladan. Dia juga mati dua. Fahasal al-'aqd li. Maka kemudian akadnya buat saya, kalungnya buat saya, fabi'tuhu bi mi'ati al-dirhamah. Aku pun menjual kalung itu berapa? 100 ribu dinar. Berapa tuh? 100 ribu dinar itu. Wa hadzal mal alladhi tarawna ma'i min baqaya dzalika mal. Al-Bazzaz pas cerita itu, dan kekayaanku sekarang itu sisa dari kekayaanku waktu itu. 500 ribu dinar. Pertanyaannya apa? Itu di kitab apa? Zail Tabaqat al-Hanabilah. Ini dari ikhwan atau akhwat nih? Akhwat ini gak ada? Padahal mau anak kasih hadiah bagi yang penanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa minta tolong penjelasan tentang ilmu Allah terkait ayat-ayat seperti pada awal surat Al-Ankabut tadi atau di surat Al-Imran 142 tadi. Ilmu di sini tentu Allah Ta'ala telah mengilmui ya. Yang tadi Nabi bilang Allah Ta'ala telah mengilmui siapa-siapa sebelumnya. Tetapi ilmu di sini yang dimaksud adalah Allah yang telah mengetahui dan mentahqiq. Mentahqiq itu artinya merealisasikan secara real kenyataan di hadapan manusia untuk menjadi persaksian bahwasanya ini fulan berjihad, ini fulan sabar, ini fulan tidak. Gitu. Pada hakikatnya Allah Ta'ala telah mengetahui semua dari hal itu. Ya. Pertanyaan tentang khilafiyah. Apa ciri-ciri suatu masalah dalam agama ini masuk dalam kategori khilafiyah atau bukan? Atau sebetulnya sudah ditentukan oleh ulama-ulama melalui ijtihad mereka hal-hal apa saja masuk dalam kategori khilafiyah atau bukan? Khilafiyah itu ada yang sa'ir, ada yang tidak sa'ir. Sa'ir itu yang sah disebut khilafiyah yang mu'tabarah. Yang mu'tabarah berarti kita harus berinsaf dan berlapang dada dalam menerima perbedaan ini. Ada juga khilafiyah yang tidak sa'ir. Tidak sa'ir ini tidak mu'tabarah. Tidak diterima. Ya. Lah terus, mana yang diterima dan mana yang tidak diterima? Yang diterima adalah yang jika masing-masing punya hujah dan dalil argumen yang jelas. Yang tidak diterima adalah jika ada di antara mereka ini tidak punya dalil, atau kalaupun punya dalil, antara dalil dengan istimak gak nyambung. Gak diterima. Gak diterima. Ya. Misalnya seperti di fawaid-fawaid nanti akan ada hadis namanya hadis nuzul. Turunnya Allah ke langit bumi, ke langit dunia. Ya. Sebagian mentakwil nuzul ini bukanlah Allah, tetapi amruhu wa rahmatuhu. Perintah dan rahmatnya. Ini takwil. Dalilnya apa? Dalilnya hanya akal, enggak mungkin Allah turun. Gitu. Itu aja dalilnya. Jadi di antara kaum muslimin ada dua pendapat nih. Pendapat kaum salaf al-sunnah wal-jamaah bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Yang turun siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya permisalan, tanpa adanya percontohan bagaimana. Dan nah. Ada kemudian mengikuti teologi Jahmiyah. Sebagian dari, bahkan di antara mereka ulama ya. Mengatakan bahwasanya yang turun bukan Allah. Tetapi Allah dan rahmat Allah. Ini takwil yang batil. Ya. Karena konsekuensinya akan nanti akan kita ceritakan nanti insyaallah di kajian kedua. Kalau bisa gitu kita ceritakan nanti. Ini ikhtilaf bukan ikhtilaf, tapi ikhtilaf ini tidak sahih, tidak sah, tidak mu'tabar. Nah. Melainkan ini menyimpang bahkan para salaf mereka telah sepakat, tidak ada perselisihan sama sekali di antara kaum salaf tentang turunnya Allah. Ya, khalas. Enggak dipikir-pikirin lagi bagaimana. Begitu, jadi ciri-ciri suatu masalah ketika disebut khilafiyah, masing-masing punya hujah. Punya alasan yang berdasarkan ilmu. Bagaimana kalau misalnya khilafiyahnya di antara salaf? Apakah ini khilafiyah mu'tabar? Ya, enggak bisa kita salahin kalau udah salaf. Maksudnya kalau memang salah, ya salah. Tapi ketika masing-masing salaf itu memang punya argumentasi, tidak bisa kita katakan beliau fulan Ibnu Abbas salah, Ibnu Abbas enggak benar ngomongnya, enggak. Enggak usah disalahin. Walaupun kita tidak mengikuti yang menyelisihi. Wallahu a'lam. Tentang bid'ah, apakah bid'ah itu berlaku untuk seluruh aspek kehidupan atau terbatas untuk aspek kemudian saja? Ketika disebutkan bid'ah secara syar'i, maka di permasalahan ubudiyah, yaitu di permasalahan ibadah. Ya. Adapun tata cara menuju ibadah itu bukan termasuk ibadah secara mahdhah. Seperti antum ke kajian ini ibadah ini. Dan tata cara untuk menuju kajian mau dengan cara naik motor, mau cara jalan kaki, tempat pondok atau gimana, fadl. Kan? Ya. Lah terus kalau misalnya kajian dengan ada speaker ini cuman wasilah. Ya. Dan ini mungkin bid'ah secara bahasa. Walaupun disyariatkan ya bid'ah hasanah gitu kan. Kalau dipaksain syar'i gitu. Tapi ini kan wasilah, perantara saja. Ini maslahat mursalah aja. Wasilah aja. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian mungkinkah suatu bencana yang terjadi di suatu tempat yang jamak atau yang lama ini yang sama menjadi ujian bagi sekelompok orang, tapi bagi azab bagi orang lain? Sahih, bisa. Suatu bencana yang terjadi di suatu tempat yang sama, ya benar. Itu ada orang yang soleh dan orang yang tidak soleh misalnya. Kenapa? Sebabnya apa? Karena amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak. Sebagaimana hadis riwayat Abu Bakar dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Anda lupa rubriknya, aku salah. ketika kemungkaran terlihat dan tidak dicegah, yusaku an ya'ummahu al-'adzab. Ditakutkan akan umum azabnya, menimpa orang yang soleh dan menimpa orang yang tidak soleh. Jadi ketika azab itu menimpa yang soleh dan tidak soleh, itu menunjukkan yang soleh ini diam, tidak mengingkari secara signifikan. Begitu ya. Jadi bisa jadi ujian bagi sebagian, bisa jadi azab bagi sebagian. Ustaz, bagaimana cara membaca Al-Baqarah untuk rumah baru? Apakah boleh model tadarus, yaitu bacaannya bergantian terus? Baiknya jangan. Ini contoh orang 1 sampai 10 ayat. Baiknya jangan kayak gitu caranya. Caranya baca aja seterusnya. Enggak harus satu surat gitu, enggak harus. Sebenarnya bukan hanya Al-Baqarah di sini kalau misalnya kita mau baca Al-Qur'an. Ya. Jangan jadikan rumah kalian kubur gitu kan. Dan untuk tidak menjadikan kubur bukan hanya dengan Al-Baqarah. Ya. Dengan baca surat-surat lainnya, dengan menyetel murattal bisa, tapi ya jangan nyetel doang, kita juga baca gitu. Nyetel terus harian radio Quran, dirinya enggak pernah baca. Ini enggak bisa. Enggak bagus gitu. Nah, baca mau surat Al-Baqarah, mau bisa cuma 2 halaman, sepatol, silakan. Dan itu enggak harus khusus buat rumah baru. Ya. Atau ruangan baru. Anda misalnya dikontrakan. Enggak khusus Anda pakai bawa Al-Baqarah. Ya biasa aja baca Al-Quran biasa. Kalaupun ada setan misalnya, ada apa, ya udah biarin dia. Ada di kontrakan Anda, bukan punya Anda tapi kontrakannya, itu nanti maksudnya kontrakan tempat Anda tinggal, itu ada kamar yang sengaja Anda kosongin, isinya pakaian, kasur, ya kasur tidur, ya, nggak dipakai tadinya, ya. Terus celana, pakaian kotor, pakaian bersih, kaca, cermin, kosmetik, cukuran, banyak tuh. Crowded, banyak hal di situ. Nah, itu tempat tinggal jin itu gitu. Gara-gara enggak Anda tinggalin. Ya, waktu Anda salat, membelakangi kamar itu terbuka pintunya. Mbak Kunti itu. Iseng lah. Dibangin tuh aja. Tapi emang dia sering banget ikut-ikutan. Dibayangin pas lagi salat, dibayangin. Belah tengah pintunya. Iya, pakai bright clip apa-apa. Belah tengah, matanya satu, tengah. Aduh, ada aja tuh. Aduh, anak. Gelap, tengah malam. Ya. Itu kayak gitu tuh. Ngusirnya gimana? Ya udah biarin aja dia. Baca aja, ntar juga lewat. Sering tuh, kalau anak pribadi sering tuh. Ikut aja tuh dia tuh. Gak tahu siapa namanya. Pakai baju putih, rambut panjang, gak jelas. Ya. Itu kayak gitu tuh. Baik, ini ada lagi pertanyaan? Hah? Ada lagi? Enggak, ini udah terabaikan. Ini yang nanya nih, ikhwan berapa orang? Semuanya ikhwan. Ada yang akhwat? Beneran enggak ada yang akhwat? Enggak ada. Ini udah jam 11, apa yang harus kita lakukan ikhwan sebenarnya? Antum enggak istirahat? Kalau Anda enggak apa-apa, mana lanjut enggak apa-apa, tapi antumnya ini. Bisa minta tolong. Apa Nana, bukan enggak enak, kayak enak kalau sana. Tolong roboh dalam tas atau bawa tas sekalian. Ini ada buat ikhwan tadi yang nanya ini. Ini dua DVD sini ceramah kajian semua. Tolong dibagi buat tadi yang ini kajian asap juga. Dibagi. Supaya bermanfaat, nanti bisa dipakai di laptop atau di handphone. Yang nanya siapa aja itu, dikasihin. Insya Allah bermanfaat.